Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Melanjutkan kajian kita Fathul Majid syarah kitab Tauhid للإمام عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمهم الله. Kita masih dalam majaa fit tanjim, tentang tanjim atau ilmu nujum. Qala rahimahullah, wa qad ja'atil ahadith 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam bi ibtali 'ilmi an-nujum, apa ilmu tanjim, dan telah tersebutkan hadith-hadith Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan batilnya ilmu tanjim. Kaqaulihi sallallahu alaihi wasallam, seperti sabda Rasulullah sallam, man iktabasa syu'batan minan nujum faqad iktabasa syu'batan minas sihr zada ma zada. Barang siapa yang mengambil atau mempelajari ilmu nujum, maka dengan itu dia telah teranggap mengambil belajar ilmu sihir. Zada ma zada, semakin dia menambah ilmunya tentang nujum, semakin bertambah sihirnya. Waliyadzubillah. Wa an Raja ibni Haywah anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qaal mimma akhafu ala ummati Rasulullah juga katakan, termasuk yang sangat aku takuti pada umatku, at-tasdiq bin nujum, mempercayai nujum, menganggap itu mempengaruhi apa yang terjadi di muka bumi. Dan telah lalu penjelasan tentang itu. Wa takdzib bil qadar, yang kedua yang paling aku takuti pada umat, mendustakan takdir. Mereka anggap tidak ada takdir, tidak ada ketentuan dari Allah, semua berjalan terjadi dengan sendirinya begitu saja. Wa haifal a'immah, dan kecurangan atau kedoliman para penguasa. Haif itu curang atau condong miring, tidak adil. Rawahu Abad ibn Humaid Hadits ini diriwayatkan oleh Abad bin Humaid. Wa an Abi Mihjan marfu'an, juga dari Abu Mihjan. Rasulullah katakan, akhafu ala ummati thalathan. Aku takut pada umatku tiga masalah. Haifal a'immah, kecurangan atau ketidakadilan para pemimpin. Wa imanan bin nujum, dan mengimani bintang, nggak punya pengaruh. Wa takdziban bil qadar, dan mendustakan takdir. Rawahu bin Asakir wa hasanahu As-Suyuti. Dan Suyuti menghasankan. Wa an Anas marfu'an, juga dari hadith Anas. Akhafu ala ummati ba'di khaslatain. Aku takuti pada umatku dua perkara setelahku. Takdziban bil qadar, mendustakan takdir. Wa imanan bin nujum, dan mengimani nujum tadi. Rawahu Abu Ya'la wa Ibnu Adi wal Khatib fi kitab an-nujum wa hasanahu Suyuti aidha. Wal ahadith fi dhamit tanjim wa tahdhir minhu katsirah. Dan hadith-hadith tentang celaan ilmu tanjim, tahdir daripadanya banyak sekali. Itu cuplikan dan beberapa yang disebutkan mu'alif. Qala musannif rahimahullah, wa kariha Qatadah ta'alluma manazilil qamar walam yurakhis Ibni Uyainah fihi dzakarahu Harb anhuma. Qatadah membenci, tidak menyenangi orang mempelajari manazilul qamar, karena bulan berjalan dan punya titik berhenti. Tiap titik di mana dia berhenti itu namanya manzilah. Ada sekian titik maka disebut manazil. Manazilul qamar, tempat-tempat berhentinya rotasi atau perputaran bulan. Nanti kalau berhenti di sini berarti apa, berhenti di sini berarti bagaimana, di mana berhentinya, bulan apa, musim apa, dan semisal itu. Qatadah imam tabi'in memakruhkan untuk mempelajari itu. Dan Imam Sufyan Ibn Uyainah juga tidak membolehkan, tidak memberi rukhsah untuk mempelajari itu. Demikian dinukilkan dari keduanya oleh Imam Harb, yaitu Harb Ibn Ismail Al-Kirmani, termasuk murid Imam Ahmad. Harb Ibn Ismail Al-Kirmani termasuk murid-murid Imam Ahmad, dan punya Masail, punya kitab Masail Imam Ahmad, diriwayatkan oleh beliau, Harb Ibn Ismail. Warakhasa fi ta'alumil manazil Ahmad wa Ishaq. Dan Imam Ahmad, juga Ishaq, Ishaq Ibn Rahu ya, guru Bukhari, membolehkan mempelajari manazilul qamar tadi. Qala al-Khattabi, kata Khattabi, amma ilmun nujum alladhi yudraku min tariqil musyahada wal khabar alladhi yu'rafu bihi zawal wa ta'allamu wa tu'lamu bihi jihatul qiblah fa innahu ghairu dakhil fi ma nuhiya anhu. Adapun ilmu nujum yang diketahui atau dipelajari dengan cara musyahadah, dengan ro'yul ain, dilihat di mana arahnya, di mana terbitnya bulat bintang itu. Dengan itu diketahui kapan masa-masa tertentu, kapan ini berarti akan datang musim panas, musim dingin atau semisalnya. Diketahui dengan itu pula arah kiblat dan semisalnya. Kata Khattabi, maka itu enggak masuk di dalam larangan, dalam celaan ilmu nujum yang Rasul katakan telah mempelajari sihir. Enggak masuk kalau yang ini. Wa dzalika anna ma'rifati rasdidz dzilli laisa syai'an bi aktsar min anna dzilla madama mutanaqisan fasyamsu ba'du sa'idah nahwa wasatis sama' minal ufuqis syarqi. Karena mempelajari ini, melihat bayangan matahari, tidak lebih ilmu ini dari sekedar selama dzil itu berkurang, bayangan yang asalnya sekian berkurang, berkurang, berkurang, berkurang, mengecil, mengecil atau memendek, maka itu pertanda mataharinya semakin naik ke perut langit, ke atas, ke tengah langit, dari sisi timur. Wa idza akhadha fi ziyada fasyamsu habita min wasatis sama nahwal ufuqil gharbi. Sebaliknya, semakin bayangan itu bertambah panjang, bertambah, bertambah, bertambah, semakin panjang, semakin banyak, berarti matahari semakin turun dari perut langit ke arah ufuk barat, ke arah tenggelamnya. Semakin matahari turun, turun, turun, semakin bayangan ini tambah panjang, tambah panjang, tambah banyak. Wa hadza ilmun yasih idrakuhu bil musyahada. Dan ilmu ini bisa diketahui dengan kasat mata dan enggak ada kaitannya dengan kejadian yang di muka bumi. Enggak ada hubungannya. Enggak ada hubungannya, oh berarti fulan mati, fulan hidup, fulan akan celaka, sengsara, fulan akan untung, rugi, fulan akan nasibnya begini, begitu. Enggak ada hubungannya. Cuman waktu saja. Waktu tergelincir, waktu tenggelam, waktu ini. Dan itu diketahui juga dengan kasat mata, tinggal dilihat, ma'ruf. Makanya juga Rasulullah tentukan sallallahu alaihi wasallam auqatus shalah, waktu-waktu sholat ini dengan perkara yang gampang, yang semua orang bisa melihat dan menyaksikan, terutama orang-orang badui yang buta huruf, orang tua di Arab sana terutama. Sesuatu yang tiap hari mereka saksikan. Oh, ini bayangan tinggi sesuatu sama dengan bayangannya. Kalau tiang 1 meter, maka bayangannya 1 meter lebih sedikit, berarti masuk duhur. Ntar bayangannya 2 kali lipat dari tingginya, berarti masuk asar. Tenggelam matahari, berarti maghrib. Keluar fajar, subuh. Sesuatu yang mereka ketahui dengan kesederhanaannya sehari-hari. illa anna ahla hadhihi sinah qad dabaruha bima takhadhu lahu minal alat allati yastaghni an-nadhir fiha an mura'ati muddatihi wa murasadatihi. Hanya saja ahlinya dalam ilmu ini lebih mempermudah, lebih mereka atur dengan alat bantu, sehingga gak perlu orang nunggu ngelihat kapan tenggelamnya, ditunggu mataharinya, ditunggu bulannya. Sudah gak perlu, mereka punya alat dan semakin kesini semakin canggih, semakin canggih. Intinya sama, untuk tahu waktu atau arah kiblat. Wa amma ma yustadallu bihi minan nujum ala jihatil qibla, untuk arah kiblat, fa innaha kawakibu rasadaha ahlul khibra biha minal a'imma. Sama perkaranya pengalaman, berdasarkan pengalaman para a'imma, arah kiblat ini dari bintang-bintang di langit. Kalau di kita misalnya arah barat kiblat, mereka lihat bintangnya. Kalau barat itu bintang ini, waktu keluarnya bintang ini, waktu posisi bintang ini di sini, itu arah barat berarti. Ya, sebatas itu. Kemudian dihafal, dihafal dan ditentukan sudah berarti barat itu ketika muncul bintang ini, ketika posisinya di sini, ketika menentukan berarti itu barat. Pengalaman. Alladzina la nasyuku fi inayatihim bi amri din wa ma'rifatihim biha. Dan para imam itu kita tidak ragukan, mereka sangat mementingkan perkara agama, sangat peduli urusan ibadah, masalah sholat, waktu, arah kiblat. Mereka sangat menjaga dan memperhatikan. Makanya kita terima penjelasan mereka dalam hal ini. Wasidqihim fima akhbaru bihi anha. Juga kejujuran mereka dalam pemberitaan ini, bintang ini itu, arah barat sana. Mithlu an yushahidaha bihadratil Ka'bah. Seakan orang melihat kiblat itu di depan Ka'bah langsung. Enggak ragu sudah. Bagaimana ragu Ka'bah di depannya? Seperti itu pula dengan bintang-bintang ini, enggak ragu. Pasti sudah ini arah barat dengan bintang-bintang ini. Wa yushahidaha ala halil ghaiba anha. Fakana idrakuhu mudilala minha bil muayana. Sekali lagi ini diketahui juga dengan kasat mata, pengalaman. Wa idraku nadzalik biqabuli khabarihim idkanu indana ghairu muttahamin fi dinihim. Dan kita pun menerima persaksian mereka, informasi mereka, karena mereka bukan orang yang tertuduh dalam agama kita, terpercaya malah jujur. Wala muqassirin fi ma'rifatihim, dan bukan orang-orang yang gegabah menggampang-gampangkan untuk arah kiblat. Ulama bukan orang yang gampang-gampangkan begitu. Sangat berusaha untuk setepat mungkin, karena mereka tahu itu rukun, sangat menentukan sahnya sholat a'immah. Mereka bukan orang yang sudah kira-kira pokoknya ini arah kiblat. Bukan. Berusaha semaksimal mungkin bagaimana mengetahui arah kiblat benar-benar diketahui dengan bantuan bintang-bintang. Karena sebab itu tadi kita pun kata Khattabi menerima pemberitaan dari mereka. Rawa Ibnul Mundhir an Mujahid, Ibnul Mundhir riwayatkan dari Mujahid, anau kana la yara ba'san an yata'allama ar-rajulu manazilal qamar. Mujahid menganggap tidak mengapa orang itu belajar mengetahui titik-titik berhentinya bulan dari manazilul qamar. Kapan itu, di mana itu? Karena bisa dipelajari memang. Dan ada ahlinya yang bisa orang belajar kepada mereka. Wa rawa'an Ibrahim annahu kana la yara ba'san ayata'amala yata'allama ar-rajul minan nujum ma yahtadi bihi. Juga Ibrahim Nakhai menganggap tidak mengapa orang belajar nujum sebatas untuk tahu arah, tahu waktu, terbantu untuk itu. Karena memang bintang diciptakan untuk itu dan telah lalu. Wa alamat wa bin najmihum yahtadun. Qala Ibnu Rajab wal ma'dhun fi ta'allumihi. Maka yang diizinkan, kata Ibnu Rajab, dalam ilmu nujum, ilmu tasyir la ilmat ta'thir. Yang diizinkan itu ilmu tasyir, sayir, perjalanan. Karena ini semua berputar, jalan semua, kecuali bumi. Bumi kita dijadikan tenang, berhenti, sampai diberi gunung-gunung, tancapkan rawasia antamida bikum, agar bumi ini tidak gerak, tidak berputar, tidak goncang. Yang lain memutarinya, berputar bulan, matahari, yang kasat mata maupun yang tidak. Yang kasat mata jelas dia terbit dari sana, tenggelam ke sana. Nanti kan gerak memang. Yang tidak terlihat seperti yang Rasulullah SAW kabarkan, dan itu gaib yang wajib diimani, bahwa setiap hari matahari itu bergerak, tajri, bergerak. Sebelum dia tenggelam, dia berjalan mendatangi Rabbnya Allah, sampai di titik terdekat di bawah arsh, matahari itu sujud kepada Rabbnya, kemudian meminta izin untuk tenggelam, maka diizinkan oleh Allah, baru dia kembali dan kemudian tenggelam. Dan itu setiap hari. Hasil dia bergerak ke sana kemari. Intinya itu pergerakan planet-planet ini. Asyahid seperti Ibnu Rajab katakan, ini ilmu tasyir. Ilmu tasyir, pergerakan, sayir. Bintang, bulan, matahari. Dan dipelajari oleh mereka memang. Kapan dia berhenti di sini? Bulan apa? Arah mana? Terbantu dengan itu. Dan kenapa kok dipelajari? Karena gak akan berubah. Gak akan kemudian, misalnya bintang ini biasanya terbit di arah sini, berarti menandakan arah barat ke sini. Gak akan itu berubah dengan izin Allah. Gak akan berubah kemudian bintang ini ternyata terbitnya di sana. Ketika bulan depan atau tahun depan dilihat, loh, ternyata bintang ini terbitnya di arah utara sana, berarti kita sholat ke arah utara, gak ke arah kiblat. Tidak mungkin. Allah jadikan di posisinya masing-masing rapi. Kalau manusia disiplin mereka, sehingga gak akan berubah. Arah kiblat tetap di situ sudah. Menandakan barat, tiap dia berhenti di situ, berarti di situ. Itu manazil yang dipelajari. sunnatullah, enggak akan berubah ini. Dengan rapinya, dengan disiplinnya, masing-masing di rotasinya. Ulun yajri fi falakin yasbahun. Fa innahu batilun muharramun qaliluhu wa katsiruhu. Adapun ilmu ta'thir, kata Ibnu Rajab, itu batil. Muharram, banyaknya maupun sedikitnya. Ta'thir, dengan anggapan, keyakinan, bintang-bintang ini perputaran dia, terbit tenggelamnya, posisi mempengaruhi apa yang terjadi di muka bumi. Ini yang batil. Ulama tidak menggunakan untuk itu. Wa amma ilmu tasir fayata'allamu minhu ma yahtaju ilaihi lil ihtida' wa ma'rifatil qibla wat turuq jaizun 'indal jumhur. Jumhur ulama salaf membolehkan untuk tahu arah, menentukan kiblat, menentukan jalan, terutama tadi yang di laut, yang di hutan atau gurun pasir. Nah, apalagi zaman itu belum ada GPS, wala satelit, wala kompas, wala apa. Nah, sudah itu mereka terbantu dengan ini. Pasir, lautan pasir, kamu sejauh mata memandang pasir. Tahu arah mana kamu, Mekah itu ke arah mana. Nah, mereka terbantu orang-orang Badui Arab ini dengan bintang-bintang ini, oh, bintang itu arah sana, berarti Mekah ke arah sana, Madinah berarti ke arah situ, dan betul diikuti arah bintang itu, akan sampai dia ke Mekah. Seperti itu. Atau negara, pelaut-pelaut dahulu zaman, dengan layar apakah adanya kayu, wala ada mesin, wala ada satelit, wala ada, kok bisanya sampai dari negeri sana, Hadramut, bisa sampai ke sini, bisa sampai ke Afrika sana. Walhasil, dengan bintang tadi, dia tahu arah. Bintang ini arahnya itu ke arah Asia sana, ini ke arah negara ini. Diikuti oleh dia, arah bintang ini dikejar. Qauluhu dzakarahu Harb anhuma huwal imamul hafid Harb ibn Ismail Abu Muhammad al-Kirmani al-Faqih min jullati ashabil imami Ahmad, termasuk murid-murid Ahmad yang alim. Rawa'an Ahmad wa Ishaq wa ibnil Madini. Beliau banyak riwayatkan dari Ahmad, syekhnya Ishaq bin Rohuya, juga Ali bin al-Madini, wa ibn Ma'in, Yahya bin Ma'in, wa ghairihim. Walahu kitabul masail allati su'ila anha al-imamu Ahmad wa ghairuhu. Beberapa pertanyaan diajukan ke Imam Ahmad dan beberapa imam lain dibukukan oleh Harb ibn Ismail ini. Namanya masail. Banyak. Ada riwayat Harb bin Ismail, Abu Dawud juga punya masail Imam Ahmad, dan beberapa yang lain. Mata sana thamanin wa mi'aten. Beliau wafat tahun 280 Hijriah, akhir-akhir abad ketiga. Wa amma Ishaq, adapun Ishaq, fahuwa ibnu Ibrahim, ibnu Makhlad. Ishaq bin Ibrahim ibnu Makhlad. Abu Ya'qub Al-Handali An-Naisaburi, dari Naisabur, negerinya Muslim. Al-Imam Al-Ma'ruf Bibni Rohuya, dikenal dengan lakop beliau Ibnu Rohuya. Rawa'an Ibnil Mubarak, diriwayatkan dari Imam Ibn Mubarak, Al-Imam, wa Abi Usamah, dan beliau punya musnad, musnad Abu Usamah, wa Bni Uyainah, wa Tabaqatihim, dan yang setabaqah dengan mereka. Qala Ahmad, kata Imam Ahmad, Ishaq indana imam min a'immatil muslimin, bagi kami Ishaq adalah imam dari imam-imam kaum muslimin. Ini diakui oleh Imam Ahmad. Rawahan u Ahmad, Imam Ahmad pula meriwayatkan darinya, wal Bukhari dan guru besarnya, bahkan disebutkan beliau yang mengilhami atau mendorong, menganjurkan Bukhari untuk menulis kitabnya Sahih Bukhari. Suatu hari di majelisnya beliau katakan, seandainya ada dari kalian yang membukukan khusus hadis-hadis sahih dari Rasulullah SAW dalam agama ini, dalam tafsir, akidah, fikih ini itu, kata Bukhari, itu masuk dalam hatiku. Omongannya Ishaq masuk. Dan semenjak itu kemudian beliau memulai untuk menulis kitabnya sahih. Wa Muslim juga Muslim, wa Abu Dawud, wa ghairuhum, wa rawahu wa aidan an Ahmad. Ishaq juga meriwayatkan dari Imam Ahmad muridnya. Mata sanata 39 wa 200. Beliau wafat tahun 239 Hijriah. Demikian athar dari Qatadah, Ibn Uyainah, Mujahid, Ibrahim, Nakhai, dibawakan oleh muallif rahimahullah terkait mempelajari ilmu nujum. Tadi telah kita ketahui bahwa jumhur para ulama salaf membolehkan rukhsah manazilul qamar yang mereka sebutkan diberi rukhsah untuk dipelajari. Ini ada dua perkara yang perlu difahami. Yang pertama, manazilul qamar di setiap malam. Manazilul qamar, bulan, di setiap malamnya. Karena di tiap malam dia punya tempat sendiri, manzilah, sampai genap 28 malam. Di malam 29 atau kalau bulannya 30, malam 30, seringnya mereka sebutkan hilang dan tidak kelihatan bulan. Dia mulai kelihatan di 1, 2, 3, tiap malam punya posisi sendiri-sendiri sampai 28. 29, 30 seringnya tidak terlihat posisi bulan itu. Ini posisinya di tiap malam. Yang kedua, manazilul qamar atau manazilun nujum, bintang, bahwa bintang fulani, bintang fulan tertentu, bintang ini terbit, terlihat keluarnya di hari ini, hari fulan tertentu, dan Allah jadikan semua itu waktu pembagian waktu terhadap musim yang ada. Di mana kalau bahasa mereka, dalam bahasa Arab, mereka sebutkan ada najm, bintang yang namanya Yamaniyah. Bintang Yamaniyah ini ada juga besertanya bintang Shimaliyah. Shimaliyah itu arah utara. Maka kalau matahari bertepatan di manazil Shimaliyah, titik letaknya bintang Shimaliyah, diketahui dengan itu mulai musim panas, akan mulai musim kemarau. Atau kalau mataharinya berada di titik Najm Janubiyah, bintang selatan, maka pertanda akan mulai musim dingin. Demikian dijadikan pertanda dan alamat. Ada nama bintang yang menjadi, apa istilahnya, indikasi, indikatornya. Bintang kalau mereka menamakannya Suhail. Ada bintang tertentu yang namanya dalam bahasa Arab Suhail. Bintang Suhail ini ketika keluar, terlihat oleh mereka, ah ini indikator bahwa akan dekat, sudah dekat dengan musim dingin. Karena munculnya di titik bintang Yamaniyah. Seperti itulah mereka ketahui rincian manazil An-Nujum dan manazil Al-Qamar. Asyahid, semua itu seperti kata Ibnu Rajab diketahui dengan pengalaman, dan yang jelas ru'yatul ain, dengan kasat mata. Kemudian seperti jumhur ulama salaf membolehkan rukhsah dipelajari karena tidak ada takthir padanya, dan juga tidak ada nilai atau makna kemusyrikan padanya. Tidak ada nilai atau makna kemusyrikan padanya. Allahumma illa, kalau kemudian dianggap bintang-bintang itu yang menentukan turunnya hujan, dinginnya cuaca, terpengaruh oleh kekuatan bintang-bintang ini karena dia keluar. Naam, itu ada makna syirik mempersekutukan Allah dalam kekuasaannya, pengaturannya terhadap alam semesta. Adapun sebatas menjadi indikator musim, dingin, panas, hujan, musim semi, maka la ba'sa bihi, tidak mengapa dan boleh dipelajari. Itu yang dinukilkan oleh Ibn Rajab dari A'immatus Salaf. Mungkin yang dimaksud Qatada, Ibrahim An-Nakhai, atau selain Qatada juga Ibnu Uyainah melarang atau memakruhkan mempelajari ilmu nujum ini. Imma itu diartikan, yang dimaksud kalau itu ilmu ta'fir, seperti tadi, membawa pengaruh, atau mereka khawatir, takut, dikhawatirkan dengan itu orang akan terseret, terjatuh kepada yang haram dalam mempelajari ilmin nujum. Namun seperti yang jumhur sebutkan, selama itu tasyir, maka itu diperbolehkan oleh mereka. Lanjutannya insyaallah untuk pekan depan. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.